Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio RBK Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura, Irian Jaya, pendengar Radio Al-Muba, Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas tentang neraka. Neraka bisa berbicara, melihat, mengeluh, dan memiliki rasa marah kepada orang-orang kafir yang akan memasukinya, mengeluarkan suara yang amat menakutkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Furqan ayat yang ke-12, إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَزَفِيرًا. Apabila neraka melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka itu para ahli neraka ketika datang. Sami'u laha taghayyudha. Para ahli, calon ahli neraka itu melihat, mendengar taghayyudha, kegeraman, rasa marah yang dilakukan oleh neraka. Setiap makhluk ketika marah menggeram, harimau, singa, kucing gitu ya. Manusia juga kalau marah, rasa geram kemarahannya itu kadang-kadang terdengar. Neraka juga begitu. Taghayyudun adalah geraman rasa marah. Wa zafira, juga mereka mendengar zafira. Zafira itu suara api yang menyala dengan besar. Ketika api menyala besar, kecil aja di ari hawunan, bahasa Indonesia hawu teh, ditungku, api itu kan menimbulkan bunyi ya, atau kebakaran besar menimbulkan bunyi. Bunyi api yang menyala dengan besar itu disebut dengan sebutan zafir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menukil satu riwayat, innar rajula layujarru ilan nar fatan zawi wayanqabidu ba'duha ila ba'd. Kata Ibnu Abbas, sesungguhnya ada seseorang yang diseret ke dalam api neraka. Anehnya api neraka itu menyingkir, murungkut, kata orang Sunda ya, saling menghindari. Menghindari tidak mau membakar orang ini. Fayaqulu Rahman, lalu Allah yang Maha Rahman bertanya kepada neraka tadi, Malak, ada apa denganmu? Neraka kemudian menjawab, Innahu yastajiru minni, sesungguhnya orang ini meminta perlindungan dari aku. Orang ini berta'awud, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Orang ini berta'awud kepada Allah dari api neraka. Makanya api neraka itu menyingkir, menjauhi orang ini. Ya. Kemudian berkata Allah Azza wa Jalla, arsilu abdi, kalau begitu lepaskan hamba-Ku ini. Dan ini dialog antara Allah dengan neraka, yang menunjukkan neraka itu bisa berbicara. Wa innar rajula la yujarru ila an-nar, ada lagi orang lain diseret, dimasukkan ke dalam api neraka. Ketika diseret, orang ini berkata, ya Rabbi, makana hadha dhanni bik. Ya Allah, bukan begini sangkaan aku tentang dirimu. Jadi orang ini husnudhan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah bertanya, makana dhannak, bagaimana sangkaanmu terhadap diriku dulu ketika di dunia? Orang ini menjawab, antasi'ani rahmatuk, bahwa rahmatmu pasti akan dicurahkan kepadaku. Aku tak akan tersentuh oleh api neraka karena curahan rahmatmu. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman kepada neraka ini, arsilu abdi, kalau begitu lepaskan hambaku ini. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah, lalu berkata Imam Ibnu Katsir, hadis ini sanadnya sahih, diceritakan oleh beliau dalam kitab An-Nihayah, yang menunjukkan neraka bisa berbicara dan mengobrol dengan Allah Azza wa Jalla. Ada dua kelompok manusia yang dilepaskan dari api neraka dalam hadis ini. Yang pertama adalah orang yang berta'awudz kepada Allah. A'udzu billahi min adzabin nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berlindung dari api neraka, berlindungnya kepada Allah. Dan diperintahkan untuk kita baca dalam salat, berlindung dari empat hal. Empat hal itu apa saja? Fitnah hidup dan fitnah mati, termasuk juga fitnah dajjal, dan berlindung dari azab kubur dan azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Aku berlindung kepada engkau dari azab jahannam. Kedua, dari azab kubur. Ketiga, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Dan keempat, dari fitnah dajjal. Baca itu di dalam tahiyat, baik tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Tak ada perbedaan antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Maka apa akibatnya? Neraka akan menyingkir, menjauhkan diri, tidak mau membakar orang itu, sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, yakhruju yaumal qiyamah unuqum minan nar, laha aynan tubsiran, wa udhunan tasma'an, wa lisanun yantiqo. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada hari kiamat akan keluar satu gunduk api dari api neraka. Tiba-tiba muncul satu gundukan api. Gundukan api ini memiliki dua mata yang melihat, memiliki dua telinga yang mendengar, dan memiliki satu lisan untuk berbicara. Maka berbicara lisan dari api neraka ini, inni wukiltu bithalathah, aku ditugaskan untuk mengazab tiga jenis manusia. Tiga jenis manusia ini yang akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla melalui api neraka yang ditugaskan untuk itu. Siapa tiga api neraka, tiga orang yang akan diazab ini? Semoga kita tidak termasuk salah satu pun di antara tiga golongan ini. Kalau ada yang termasuk, segera berhenti ya. Pertama, bikulli jabbarin anid, terhadap semua orang yang sombong dan durhaka, takabur, merasa diri besar, gede hulu, besar kepala, asa aing uyah kidul ya, Dan salah satu indikasi dari kesombongannya adalah menolak kebenaran, menolak dakwah, menolak nasihat. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu, takabur itu batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan menghinakan, melecehkan, merendahkan manusia. Nah, terus otomatis orang yang seperti itu mah durhaka, menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Karena seluruh aturan Allah adalah kebenaran. Kata Allah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Apa yang datang dari Allah pasti itu kebenaran. Al-Qur'an adalah kebenaran. Hadis yang menjabarkannya adalah kebenaran. Itu yang datang dari Allah. Kemudian disampaikan kepada orang berupa nasihat, berupa dakwah, berupa pepeling, berupa amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang menolaknya itu adalah orang takabur, orang yang durhaka. Kata neraka, inni wukiltu bi thalathatin bi kulli jabbarin anid. Aku ditugaskan untuk mengadab tiga jenis manusia. Pertama, orang yang jabbar, penguasa, diktator, sombong, dan durhaka. Karena kekuasaannya, karena pasukan yang dimilikinya, dia berani menentang aturan Allah Azza wa Jalla. Dia berani menentang kebenaran. Ini akan diadab. Kedua, وَبِكُلِّ مَنْ دَعْمَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Aku ditugaskan untuk mengazab setiap orang yang berdoa kepada selain Allah, selain dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada selain Allah. Dia meminta kepada Allah, tapi meminta juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Itu namanya apa? Syirik. Perbuatannya disebut syirik. Orangnya disebut musyrik. Ini yang akan juga diazab oleh neraka. Dan yang ketiga ini sering dianggap enteng. Padahal dosanya besar. Yaitu al-musawwirin. Wabil musawwirin, orang-orang yang tukang gambar. Maknanya tukang menggambar makhluk hidup. Apapun makhluk hidup itu, baik manusia ataupun binatang atau apapun yang memiliki ruh lalu digambar, maka itu terlarang. Itu mengundang murka dan azab Allah. Bahkan orang yang paling hebat azabnya dalam neraka. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat, paling dahsyat siksanya pada hari kiamat adalah manusia yang tukang gambar. Baik dia menggambar itu dengan maksud gambarnya nanti disembah ataupun tidak, diibadati ataupun tidak, dianggap sakral suci ataupun tidak. Pokoknya asal itu menggambar makhluk hidup, maka itu sudah terlarang dan terancam dengan azab api neraka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, lalu berkata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Hadis ini adalah hadis yang hasan, sahih, dan gharib. Hasan sahih ini istilah khusus Imam At-Tirmidzi di bidang hadis, yang menjelaskan hadis ini makbul, diterima oleh para ulama. Disebut hasan sahih, para ulama menjelaskan sebab dia ragu apakah hadis ini termasuk hasan atau termasuk hadis. Di atas hasan tapi di bawah sahih. Dan ini termasuk hadis yang kuat dan diterima oleh para ulama. Berdasarkan hal itulah, hadis ini menerangkan beberapa sifat dari neraka. Di antara sifat neraka adalah neraka ini memiliki dua mata yang melihat, memiliki dua telinga yang mendengar, memiliki lisan untuk berbicara, dan dia berbicara. Dia berbicara kepada Allah Azza wa Jalla, menjawab pertanyaan Allah. Itu diterangkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sahih. Dalam hadis yang sahih tadi, dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Qaf, Allah berfirman, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِمْ مَزِيدٍ. Pada hari itu kami berbicara kepada neraka, kepada Jahannam. Halim talati, apa kamu sudah penuh? Maka neraka menjawab, hal mim mazid, masih ada enggak tambahan? Artinya belum penuh, masih banyak kapling yang kosong untuk orang-orang yang layak dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu semua menjadi dalil bahwa neraka adalah hidup. Bahwa neraka bisa berbicara, neraka bisa melihat, neraka bisa mendengar, neraka juga bisa menggeram, dan neraka juga memiliki rasa marah kepada para manusia dan jin yang durhaka. Sehingga tadi sebutkan sami'ulaha taghayyudha wa zafira. Neraka itu ketika melihat dari jauh terhadap para calon penghuni neraka, dia menggeram. Geraman neraka terdengar oleh para calon ahli neraka ketika mereka digiring mendekati neraka. Geramannya sangat mengerikan dan membuat mereka sebelum disiksa sudah merasa takut yang luar biasa karena geraman api neraka. Itulah keterangan baik dari ayat ataupun hadis yang menunjukkan bahwa neraka bisa bicara, bisa melihat, dan juga bisa mendengar. Adakah orang yang pernah melihat neraka di alam dunia ketika masih hidup? Tentu saja ada. Siapa? Pertama Nabi SAW. Nanti keterangannya akan kita jelaskan. Adapun selain Nabi tidak ada, kecuali sekedar mimpi melihat neraka. Mungkin di antara kita juga pernah ya ada yang mimpi melihat neraka gitu. Yang terlihat oleh kita jauh berbeda dengan kenyataan neraka yang sebenarnya. Di antara para sahabat ada yang pernah bermimpi melihat neraka beserta orang-orang yang diazab di dalamnya. Sahabat ini sahabat yang soleh, terkenal, kita pasti sering namanya, mendengar namanya. Beliau adalah Abdullah, putra Umar bin Khattab radhiyallahu an. Disebut dengan sebutan Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, pernah bermimpi melihat ke dalam neraka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kisah ini juga diceritakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab At-Takhwifu Minan Nar. Kata Ibnu Umar, Ra'aitu fil manam annahu ja'ani malakan fi yaddi kulli wahidi minhuma maqma'ah atau miqma'ah min hadid thumma laqiyani malakun fi yadihi muqmi'atun min hadid qal lan tur'i ni'mar rajulu anta law kunta takthur law kunta tukthiru sholata minal lail fantalaqu bi hatta waqafu bi 'ala sya'iri jahannam fa idza hiya matwiyatun katil bi'r laha qurunun ka qurunil bi'r baina kulli qarnaini malakan malakun biyadihi muqmi'ah min hadid وَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ مُعَلَّقُونَ بِالسَّلَاسِلِ رُؤُسُهُمْ أَسْفَلَهُمْ وَعَرَفْتُ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ فَانْصَرَفُوا بِي عَنْ ذَاتِ الْيَمِينِ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةٍ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ. Kata Ibnu Umar, aku bermimpi. Di dalam mimpiku aku didatangi dua malaikat. Di tangan masing-masing malaikat itu ada palu dari besi. Mengerikan. Lalu ada malaikat ketiga. Di tangannya ada palu juga dari besi. Tiga malaikat tuh. Kiri kanan dan juga di depan. Membawa palu dari besi. Menakutkan. Kata para malaikat, jangan kamu takut. Ni'mar rajulu anta. Sebaik-baik manusia adalah kamu. Jadi malaikat pun memuji Abdullah bin Umar. Tapi ada tapinya. Ada kekurangan Ibnu Umar. Kata para malaikat, ni'mar rajulu ant. Sebaik-baik orang adalah kamu. Lau kunta tukfirus salata minal lail. Seandainya kamu memperbanyak sholat di malam hari. Hanya sayang saja, saat itu Ibnu Umar tidak memperbanyak sholat di malam hari. Fantolaku bi, maka ketiga malaikat itu membawa aku sampai aku diberdirikan di atas mulut neraka Jahannam. Tiba-tiba aku lihat neraka itu melingkar seperti lingkaran sumur. Dan ada benteng yang mengitarinya seperti tembok yang mengitari sumur. Dan di setiap dua benteng tadi, ada malaikat yang di tangannya tergenggam palu dari besi. Di dalam neraka itu aku melihat ada beberapa orang yang digantung dengan rantai, kepalanya di bawah. Kemudian bagian kakinya di atas. Digantung dalam posisi terbalik. Kebayang enggak kalau Idul Adha? Idul Adha kita menyembelih kambing, menguliti. Bagaimana posisi kambing ketika dikuliti? Digantung kedua kakinya kan, dikaitkan kedua kakinya itu di mana? Di atas, di pengait, si kepalanya di bawah. Bayangkan seperti itu ahli neraka nanti, dirantai, digantung dalam posisi terbalik. Fa'araftu rijalan min Quraisy. Aku mengenal beberapa orang laki-laki bangsa Quraisy di dalam neraka itu, ya. Cuma ini adab, ini tata krama, ini sopan santun, ini aturan, kaidah di dalam syariat Islam. Orang yang buruk tidak boleh disebut namanya. Ibnu Umar tidak disebut. Dia kenal ada berapa orang bangsa Quraisy yang aku kenal dalam neraka. Walaupun orang-orang kafir yang menentang dakwah, memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam, memusuhi orang-orang yang menyampaikan dakwah hanya karena dia berdakwah. Aku kenal tuh beberapa orang digantung dalam neraka dengan posisi terbalik. Lalu setelah itu aku pun dibawa pergi dari tempat itu ke arah kanan. Itulah mimpi Ibnu Umar yang melihat neraka. Kata Ibnu Umar, aku ceritakan mimpi ini kepada Hafsah. Hafsah ini adik perempuannya. Dan Hafsah ini dinikahi oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Hafsah ini istri Nabi SAW. Kata Ibnu Umar, aku ceritakan ini kepada Hafsah. Lalu Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Nabi SAW. Apa komentar Nabi SAW? Inna Abdullah rajulun soleh. Sesungguhnya Abdullah itu seorang laki-laki yang soleh. Beliau membenarkan mimpi Ibnu Umar. Tidak mungkin Ibnu Umar bohong, ngarang-ngarang. Biar obrolan terasa seru gitu ya. Dikarang-karang tentang mimpi. Enggak mungkin. Pertama, itu adalah sedusta-dusta kedustaan. Sebesar-besar dosa berdusta adalah seseorang yang menceritakan sebuah mimpi kepada orang lain padahal dia tidak mimpi seperti itu. Tadi malam saya mimpi begini, begini, begini. Padahal tidak. hanya karena untuk membuat seru obrolan, biar obrolan itu tambah menarik gitu ya, ngebohong aja dia. Maka tidak boleh, ya. Maka Ibnu Umar tahu bahwa menceritakan mimpi yang dia karang-karang adalah dosa besar. Pasti ini bukan sekedar karangan, tapi benar-benar teralami dalam mimpinya. Dan oleh Nabi SAW dikuatkan, dia orang soleh. Seandainya Ibnu Umar berdusta, pasti Nabi SAW diberitahu oleh Allah tentang kedustaannya, kemudian akan diingkari cerita Ibnu Umar ini. Tapi ternyata tidak. Kata Nabi SAW, Ibnu Umar adalah seorang laki-laki yang soleh. Ini menunjukkan bahwa orang sesoleh apapun hanya bisa melihat neraka di dalam mimpi. Adapun dalam kenyataan tidak ada. Jadi kalau ada orang yang mengklaim, mengaku-ngaku, saya pernah melihat neraka tuh dalam bayangan saya, diperlihatkan kepada saya neraka, bohong ya, tidak boleh kita mempercayainya, langsung kita dustakan. Satu-satunya orang yang melihat neraka secara langsung dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan mimpi, adalah Nabi SAW. Baik langsung ke tempatnya di sana, ataupun oleh Allah diperlihatkan yang terlihat langsung oleh matanya. Wallahu alam bagaimana cara Allah memperlihatkannya. Apakah seperti zaman kita sekarang ada TV, ada film diperlihatkan begitu mengerikan? Wallahu alam. Tapi yang jelas ini diceritakan dalam banyak hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Pada kasus salat kusuf. Salat kusuf adalah salat apa? Gerhana matahari, ya. Saat itu Nabi SAW mengalami gerhana matahari total. Di siang hari, matahari tertutup total, gelap. Dan itu bersamaan dengan peristiwa meninggalnya Ibrahim, putra Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengajak orang-orang sholat. Lalu sholat dengan sholat yang panjang, sampai ada banyak orang yang pingsan saat itu. Nah, kata Ibnu Abbas, ketika sholat kusuf, Nabi SAW maju sambil menjulurkan tangannya ke depan seolah-olah mau memetik sesuatu. Ketika maju, tiba-tiba beliau mundur ke belakang secara tergesa-gesa. Kata orang Sunda mah, tibuburanjat, tipaparetot, tipaparanting ke belakang mundur kembali. Seperti yang takut. Dan itu tidak biasa. Seusai sholat, para sahabat bertanya, kami lihat engkau maju dan mengelurkan tanganmu, dan kami lihat engkau tiba-tiba mundur seperti takut terhadap sesuatu. Maka berkata Nabi SAW, inni ra'aitul jannah, fatanawaltu minha anquda, walau akhadtuhu la'akaltum minhu ma baqiyatid dunya. Wa ra'aitun nar, falam arakal yaumi mandaran qat afdha. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kata Nabi SAW, aku dalam sholatku tadi melihat surga. Aku melihat buah-buahan yang ada di dalam taman-taman surga. Aku julurkan tanganku untuk memetik salah satu buahnya. Seandainya aku dapat, aku berikan kepada kalian. Kalian memakan buah ini, tak ada lagi kenikmatan dunia yang tersisa sedikit pun. Seluruh kenikmatan dunia terhapus, terkalahkan oleh satu gigitan terhadap buah yang ada di dalam surga. Tapi qadarullah, Nabi SAW tidak bisa untuk memetik buah surga ketika itu. Itu terjadi ketika kalian melihat aku maju di dalam sholatku dan mengulurkan tanganku. Terus tiba-tiba aku pun melihat neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan semengerikan itu dalam hidupku. Begitu mengerikan, ya. dan mau menyambar wajahku, lalu aku mundur secara tiba-tiba. Itulah ketika kalian melihat aku mundur, dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Para wanita mah lebih banyak yang masuk ke dalam neraka. Nanti ada banyak hadis, walaupun wanita itu ahli ibadah. Salat tidak hanya yang fardu tapi juga yang sunnah. Saum tidak hanya yang wajib tapi juga yang sunnah. Ya. Hadis yang tadi riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Asma radhiyallahu anha, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qaddanat minnil jannah hatta law istara'tu 'alaiha laji'tukum bi khitafin min khitafiha. Wadannat minnin nar hatta qultu ya rabbi wa ana ma'hum, ay rabbi ana ma'hu wa ana ma'hum. فإذا امرأة تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا أرسلت ستأكل من خصاص الأرض. Kata Nabi SAW, didekatkan kepadaku surga seandainya aku mampu untuk mendatangkan buah yang aku petik, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Terus didekatkan kepadaku neraka sampai aku berkata, ya Rabbi wa ana ma'hum, apakah boleh enggak aku melihat para penghuni, calon penghuni neraka tersebut nanti? Tiba-tiba aku melihat seorang wanita di dalam neraka itu. Wanita itu sedang dicakar-cakar oleh kucingnya. Aku bertanya, kenapa wanita itu sampai dicakar oleh kucing di dalam neraka? Dijawab, wanita itu menahan si kucing. Dikungkung, tadi awur, dicangcang, tadi paraban. Wanita itu menahan si kucing itu sampai mati kelaparan, tidak diberi makan atau tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri. Kenapa wanita itu mengurung kucing? Pasti ada sebab, mal tetepu puguhnya. Mungkin si kucing itu mencuri makanannya. Suka kan? Ketika ada kita gitu, ada daging, ada apa saja di hadapan kita, ada kucing. Kucing terdiam, kayak enggak suka ya. Kita meleng sedikit, meleng naonnya. Kita lalai sedikit, kita pergi sebentar, pas balik lagi, kucingnya sudah tidak ada. Dagingnya juga sudah hilang ya. Maka karakter seperti itu dalam bahasa Sunda sering disebut ngabudi ucing. Ngabudi ucing itu berkarakter seperti kucing. Di hadapan baik, di hadapan kayak yang hormat, kayak yang nurut. Di belakang memusuhi, ya. Di belakang menebar kebencian, menebar fitnah, gibahan tentang kita. Nah, yang seperti itu disebut ngabudi ucing. Beungeut nyang hareup, ati mungkir, ya. Jadi wajahnya menghadap kepada kita dengan senyuman yang menghiasi wajahnya, dalam hatinya awas, awas, awas gitu tuh, ngabudi ucing. Karakter munafik seperti itu, ya. Wanita itu mengurung kucingnya, dibiarkan, dikungkung tadi awur, dicangcang tadi paraban. Artinya dia tahan itu kucing, tidak diberi makan dan tidak dilepaskan untuk mencari makan sendiri sampai mati. Wanita ini diazab di dalam neraka seperti yang barusan diterangkan, dicakar-cakar terus oleh kucing. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Jabir radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu uridat alayya al-jannatu wan-nar fa qarabat minni al-jannah hatta law tanawaltu minha qatafan qasartu yadayya an wa uridat alayya an-nar faja'altu ata'akhkhar ruhbatan an taghshani wa ra'aitu imra'atan humairah sauda tawilah tu'adzabu fi hirratin laha rabatatha falam tut'imha wa lam tusqiha wa lam tada'uha wa lam tada' wa lam tada'aha ta'kulu min khisasil min khasasil arad wa ra'aitu fiha abathumamah Amr bin Malik yajurru qusbatan minan nar. Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku surga dan neraka. Lalu didekatkanlah surga kepadaku. Seandainya aku bisa memetik buah yang ada di sana. Tapi tanganku tak sampai. Peribahasa mengatakan maksud hati memeluk gunung apa daya? Tangan tak sampai. Maksud hati ingin memetik buah di surga, tapi apa boleh buat, tidak mampu melakukannya. Lalu ditampakkan kepadaku neraka. Aku mundur karena takut tersambar oleh apinya. Dan aku melihat di dalam neraka itu ada seorang wanita kemerah-merahan, kehitam-hitaman dan tinggi. Dia diazab oleh kucingnya. Kucingnya itu ketika di dunia dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, dan tidak dilepaskan untuk mencari makanan sendiri. Aku pun di dalamnya melihat Abu Umamah Amr bin Malik. Dia itu sedang menyeret-nyeret ususnya yang terburei di dalam neraka. Siapa Abu Thumamah Amr bin Malik? Dialah yang pertama kali membuat patung di kalangan bangsa Arab Quraisy untuk disembah. Nah, setelah dibuat patungnya, lalu di generasi tersebut tidak disembah. Karena patung tersebut, patung Lata Uzza dia, di Mekah saat itu, Lata Uzza itu orang soleh. Ulamanya lah kalau zaman Kiwarima. Menjadi panutan seluruh manusia di zaman itu, lalu memberi nasihat, memberi wejangan, memberikan dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar. Orang-orang menjadi terbimbing. Karena dakwah ulama ini, orang soleh ini. Sampai orang-orang soleh tadi mati, Lata Uzza itu mati. Orang-orang sedih. Ketika ingat terhadap wejangannya, mereka ibadah. Ya. Ketika lalai, mereka lalai juga dari ibadah. Sampai akhirnya orang-orang mengambil inisiatif, yuk kita bikin aja patungnya agar kita selalu ingat. Dibikin patungnya. Bukan untuk disembah awalnya tuh. Sebelum patungnya dibikin, gambarnya dulu ya. Ketika melihat gambar, orang teringat jasanya, wejangannya, ibadah. Tidak disembah. Lama-lama dibikin patungnya. Setelah dibikin patungnya, tidak disembah juga. Hanya untuk mengingatkan, oh ini orang hebat, ini orang soleh, ini orang yang dahulu membimbing kita. Sampai generasi itu tidak disembah. Sampai generasi itu mati, datang generasi berikutnya, anaknya, cucunya, gak tahu apa maksud dibuatnya patung tersebut. Datang setan, tahu gak apa yang dilakukan oleh nenek moyang kalian, kakek kalian, ayah kalian kepada patung ini? Gak tahu. Mereka menyembahnya, kalian sembahlah. Lalu disembah. Sejak saat itu, akidah jahiliyah menyebar, aktivitas paganisme, penyembahan terhadap berhala juga banyak dilakukan orang, sampai orang-orang menyembah patungnya. Berawal dari untuk mengingatkan akan jasa para ulama yang soleh tersebut. Sampai akhirnya Lata Uzza terkenal sebagai patung sesembahan. Padahal ketika hidupnya Lata dan Uzza itu orang yang soleh. Ya. Makanya untuk menutup kemungkinan itu, Nabi melarang keras untuk membuat patung, membuat gambar. Walaupun niat awal bukan untuk bukan untuk disembah, bukan untuk diibadati. Mungkin generasi ratusan tahun yang akan datang baru akan menyembahnya, ya. Nah, yang pertama kali merintis pembuatan patung itu adalah Abu Thumamah Amr bin Malik. Dia dimasukkan ke dalam neraka. Dalam keadaan ususnya itu terburai, dia menggusur-gusur ususnya dalam neraka itu. Dan itu dilihat oleh Nabi SAW secara langsung. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW ketika hidupnya di dunia bisa masuk, bisa melihat ke dalam neraka. Ya, demikian juga ketika Mi'raj, ataupun ketika beliau tidak Mi'raj, berada dalam kehidupan real yang nyata seperti kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kondisi neraka kepada beliau sebagai salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Keadaan neraka ada pengaruhnya kepada cuaca di alam dunia. Neraka itu gaib. Terus alam dunia alam nyata. Dan alam gaib kadang punya pengaruh kepada alam nyata. Seperti halnya neraka. Panasnya berpengaruh kepada alam dunia dalam kehidupan kita. Wajib kita yakini, percayai, walaupun ini menyangkut hal yang gaib. Karena ini diterangkan oleh Rasul SAW yang diberitahu oleh Allah tentang perkara gaib. Kapan dan bagaimana pengaruh neraka terhadap cuaca? Pengaruhnya adalah lahirnya musim panas dan musim dingin di beberapa negara. Ada penjelasan ilmiahnya. Tapi penjelasan ilmiah tersebut diakibatkan oleh efek neraka kepada dunia. Di kita, di daerah tropis, karena negara kita ini berada di tengah-tengah bumi, di dalam garis, garis khatulistiwa. Hanya ada dua musim. Tidak ada musim panas, musim dingin. Tidak ada salju. Kita hanya ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tapi di negara bagian utara atau bagian selatan mengalami empat musim. Sekarang bulan apa? Desember, sekarang musim dingin. Di daerah utara. Daerah utara seperti di Eropa, di Amerika, di Cina, di Jepang, di Korea itu mengalami musim dingin, salju turun. Mungkin cuaca atau temperatur di bawah nol, ya. Kemudian semua air mencair, semua air membeku. Sampai kalau terlalu ekstrim, begitu kita umpamanya di gelas, air panas di gelas, dikucurkan. Di apa dikucurkan teh? Dikucurkan sebelum jatuh ke tanah, di tanah, di jalan sudah membeku, ya. Umpamanya ditaburkan saja si air di gelas secara perlahan-lahan, teng, begitu meleleh keluar saja dari mulut gelas sudah membeku menjadi air. Itu kalau puncaknya musim dingin nanti sekitar Januari, ya. Nah, di sana musim dingin. Sementara di selatan, di Australia, musim panas. Sebaliknya nanti mulai Juni, Juli, Agustus, itu di utara musim panas, di selatan musim dingin. Ya. Kalau musim panas bisa di atas 50 derajat Celcius. Hareudang bayangyang, ya. Ini adalah efek dari kondisi di dalam neraka. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ishtakatin nar ila rabbiha faqalat, Rabbi akala ba'dhi ba'dha, fa udhina laha bi nafsayn. Nafsun fis syita wa nafsun fis sayf, fa ashaddu ma tajiduna minal har wa ashaddu ma tajiduna minaz zamharir." Kata Nabi SAW, neraka curhat kepada Allah, mengeluh kepada Allah. Neraka itu berkata, ya Allah, sebagian aku memakan sebagian yang lain. Jadi api memakan sesama api. Karena tidak ada mungkin yang bisa dimakan dari kayu bakar. Belum ada kayu bakar berupa manusia dan batu, kan nanti. Tapi sekarang nerakanya sudah ada. Saling memakan satu sama lain. Lalu diizinkan bagi neraka untuk bernafas dua kali dalam setahun. Ya, sekali di musim dingin, sekali di musim panas. Maka ketika neraka mengambil nafas, nyedot, gitu ya. Maka itu terjadi musim dingin di dunia. Dan ketika menghembus, terjadilah musim panas di dunia. Maka ketika menghembus itu puncak musim panas, dan ketika menyerot nafas itu puncaknya musim dingin. Dan inilah efek dari kondisi dalam neraka berpengaruh kepada cuaca dan juga apa namanya temperatur di dunia, ya. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari juga, tapi diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasallam, abridu bis-shalah fa inna syiddatal har min fihi jahannam. Ketika cuaca itu amat sangat panas, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, dinginkan temperatur atau suhu udara itu dengan salat. Karena sesungguhnya dahsyatnya cuaca panas di dunia efek dari hembusan api neraka jahannam. Ya, ini menunjukkan ada pengaruh kondisi dalam neraka terhadap cuaca dan juga temperatur di alam dunia ini. Inilah beberapa keterangan tentang neraka. Pertama, neraka itu bisa bicara, bisa melihat dan bisa mendengar. Yang kedua, ada orang yang bisa melihat neraka di alam dunia ini, yaitu Nabi alaihi salatu wasalam. Dan yang ketiga, ada sahabat yang pernah bermimpi melihat neraka. Siapa sahabat ini? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dan keempat, neraka memiliki pengaruh terhadap cuaca di alam dunia, ya. Baik, cukup sampai di sini penjelasan kita di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjut di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada CP di studio, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan CP. Ya, syukran Ustaz atas materi yang disampaikan. Dan khotiman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan bisa melalui line telepon langsung di nomor 0228686236 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227147. Dan kami mengundang, silahkan yang akan mengajukan pertanyaan melalui line telepon di nomor 0228686236637. Halo. Baik, tampaknya belum ada yang masuk. Dan Ustaz, pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga semuanya. Amin. Jika mengusir kucingnya dengan disiram air dingin atau dipukul dengan tidak sakit atau tidak luka, hanya untuk agar kucing itu pergi saja, apakah hal itu dibolehkan? Karena tidak suka kucing, karena kucing suka kencing dan buang air besar sembarangan dan tidak suka dengan bulunya yang rontok, Ustaz. Silakan. Iya, barakallahu fik. Kalau tidak suka kucing karena kucing tersebut jorok, merusak lingkungan di dalam rumah kita, terus polusi juga, ya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tutuplah pintu. Karena kucing selalu mencari, itu karakternya, mencari kesempatan untuk bisa masuk ke dalam rumah siapapun walaupun tidak dikenal. Cukup dengan diusir tanpa harus dianiaya, itulah karakter kucing. Tanpa harus dipukul, ya, tanpa harus disakiti. Menyakitinya dengan karakter kucing seperti itu adalah sebuah kezaliman. Cukup diusir dengan cara tanpa harus menyakiti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran atas jawabannya Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya, Ustaz bertanya di luar tema, benarkah seorang siswa tidak boleh memberikan hadiah kepada gurunya yang mengajar di sekolah tersebut? Silakan. Benarkah bahwa siswa tidak boleh memberikan hadiah kepada guru yang mengajar? Tidak benar, dibolehkan. Akan tetapi hadiah itu bukan milik pribadi sang guru, tapi milik institusi yang memperkerjakan sang guru. Guru mengajar, tugasnya sudah digaji, sudah dibayar untuk itu. Maka kalau ada hadiah dari murid kepada guru, karena guru itu bagus umpama prestasinya, maka hadiah itu milik bukan milik pribadi si guru, tapi milik kantor tempat si guru itu mengajar, milik sekolahnya, owner sekolahnya, karena si sekolah itu sudah menggaji sang guru, ya. Adapun kalau guru itu bagus cara ngajarnya melebihi guru lain, maka kalau mau ngasih bonus, sekolah itulah yang memberi bonus. Jadi banyak hadiah ke guru, ke wali kelas gitu ya, setorkan ke kepala sekolah. Nanti kepala sekolah yang ngatur, Pak ini banyak yang ngasih hadiah dari murid-murid, baik amplop berupa uang, ataupun berupa barang, ataupun berupa apapun gitu, makanan, ini setorkan ke kepala sekolah. Semuanya. Nanti kepala sekolah yang berwenang mengatur, mungkin dibagi rata. Mungkin saja umpamanya kalau itu uang ataupun barang, barang bisa dijual atau barang bisa dipakai untuk kepentingan sekolah, uangnya bisa dipakai untuk melengkapi fasilitas belajar mengajar, ya. Adapun kalau guru tersebut menerima langsung masuk saku, itu korupsi. Kenapa? Karena dia mengambil keuntungan dari tugas yang dia sudah digaji atas tugas tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyuruh seorang sahabat untuk mengambil zakat, infak, sedekah dari orang-orang. Maka dikumpulkan sama dia, lalu distorkan kepada Nabi SAW. Lalu kata orang itu, ya Rasul, ini storan, ini ada orang yang ngasih hadiah ke saya. Ini untuk zakat, infak, sedekah, setorkan kepada Nabi. Ini hadiah untuk kamu karena kamu sudah capek nagih ke sana kemari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masukkan uang itu ke sini. Karena kalau kamu tidak ditugaskan, kamu enggak dapat apa-apa, ya enggak? Kalau dia tidak ditugaskan, tidak akan ada enggak yang memberi? Tidak. Jadi dia diberi karena tugasnya. Adapun dia sudah digaji untuk itu. Sudah dibayar untuk itu. Kalau tidak ditugaskan, enggak akan ada yang ngasih. Guru tadi kalau enggak ngajar, dikasih enggak sama muridnya? Enggak akan dikasih. Berarti karena tugasnya. Dan tugas itu sudah dibayar, ya. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika menjadi khalifah, datang tamu dari negara lain, ya. Sama istrinya. Istrinya, istri si tamu dari negara lain itu, ratu dari negara lain ketemu istri Umar. Umar ketemu rajanya. Sang istri tamu itu memberi hadiah kalung perhiasan yang indah kepada istri Umar secara pribadi. Setelah pulang, kata Umar, itu kalung masukkan ke Baitul Mal. Kata istri, enggak, ini hadiah pribadi untuk saya. Kata Umar, kalau kamu bukan istri Umar, kalau kamu bukan istri khalifah, kamu dikasih enggak? Enggak, ya itu berarti karena istri khalifah, bukan pribadi kamu. Ambil, dimasukkan. Jadi itu bukan hak milik pribadinya, ya. Oleh karena itu karyawan, termasuk guru, termasuk karyawan yang kerja di perusahaan berhubungan dengan pihak luar, pihak lain atas nama perusahaan, lalu prestasinya bagus, memuaskan pihak lain, lalu pihak lain itu memberi hadiah, boleh diterima? Boleh. Tapi itu bukan milik pribadi dia, tapi milik siapa? Milik perusahaannya. Kalau kata perusahaan, ya kalau ini bagus kamu prestasinya, saya hadiahkan lagi kepada kamu. Boleh. Sebagai bonus dari perusahaannya karena prestasi dia bagus, memuaskan konsumen. Ya boleh dikasih hadiah oleh perusahaannya. Bukan oleh orang lain yang bekerja sama dengan perusahaan. Jadi para guru juga begitu. Nanti guru-guru yang jelek ngajarnya gak ada yang ngasih hadiah. Guru-guru yang galak kepada muridnya gak ada yang ngasih hadiah. Jadi pas samen, apa samen teh? Dibagi rapot, kenaikan kelas. Ada guru yang hadiahnya numpuk. Ada guru yang gak dapat apa-apa, ngegel curuk. Ya, akhirnya apa? Timbul kecemburuan sosial di antara mereka, ya. Maka tidak boleh. Setorkan semua ke kepala sekolahnya atau ke yayasan pemilik sekolah itu, nanti yayasan yang ngatur atau kepala sekolah yang ngatur, ya. Mungkin dibagi rata, mungkin nanti diumumkan ini ada yang bagus prestasinya untuk memicu orang lain agar sebagus dia, ini dikasih bonus lebih. Yang kurang dikasih bonus as ala kadarnya. Yang prestasinya jelek, kamu ini mempermalukan institusi kita. Ya enggak akan dikasih hadiah. Wayahna, harus memperbaiki diri dia. Jangan sampai dia tidak sadar diri, oh saya dapat, yang lain enggak dapat. Tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya tidak layak ngajar, ya. Maka dipertahankan pun sudah untung, tidak dipecat, gitu ya. Ketika tidak dikasih hadiah, ya dia harus tahu diri dan meningkatkan kemampuan pribadinya, ya. Jadi boleh menerima hadiah, tapi setorkan hadiah itu kepada sekolah yang memperkerjakan dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Cepi. Ya. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kami mengundang kepada para pendengar yang akan bertanya melalui line telepon, silakan ke nomor 02. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di mana, Pak? Dari Abu Rizki. Di? Halo. Silakan Kang Rifki apa Rizki? Abu Rifki. Abu Rifki silakan. Di? Iya. Di mana, Pak? Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang takmir masjid, marbot, atau orang yang memang ditugaskan untuk bersih-bersih di masjid, azan di setiap waktu, mungkin juga jadi imam, ya. Dia digaji untuk itu. Kalau gajinya hanya untuk itu, gajinya hanya untuk bersih-bersih dan azan serta imam, maka ketika dia mau mengajar ngaji yang berbayar, dia wajib meminta izin kepada si penanggung jawab dari masjid itu, mungkin DKM-nya. Pak, boleh enggak saya ngajar ngaji di sini? Kata DKM-nya, bagus. Tapi boleh enggak saya narik bayaran? Kalau kata DKM boleh, itu hak kamu, boleh. Berarti kebijakan DKM-nya begitu. Kalau kata DKM, biar kita yang koordinir. DKM yang membuka pendaftaran, kamu yang ngajar. Yang mengelola keuangan DKM. Nanti kamu ada gaji tambahan sebagai pengajar. Ya, maka atur nanti DKM yang memanage semua itu, membuka pendaftaran, berbayar, dan membuat jadwal, lalu si marbot itu ada tambahan. Ada gaji sebagai marbot, ada gaji sebagai pengajar. Ya, begitu. Ya. Tapi kalau umpamanya tidak, DKM melarang, jangan, sok aja kamu ngajar ngaji, itu termasuk tugas kamu. Tapi jangan memungut bayaran. maka tidak boleh memungut bayaran. Dia ngajar ngaji tanpa memungut bayaran. Sebab apa? Sebab dia kalau ngajar ngaji memungut bayaran tanpa izin DKM, dia menggunakan fasilitas masjid yang bukan wewenang dia. Menggunakan tempat itu, menggunakan alat-alat tulisnya gitu ya. Maka wajib seizin DKM tersebut ya. Kalau kata DKM, ah, kamu ajar, jangan pungut bayaran, nanti ada tambahan gaji kamu sebagai pengajar. Ya. Termasuk ada yang manggil keluar. Boleh, asal minta izin. Bila diizinkan boleh, Pak, saya ada yang minta saya ngajar ngaji di luar, tapi di luar jam kerja saya. Mesin sudah beres gitu ya, dipel, disapu, diberes-beresin. Dan ketika azan saya sudah ada di masjid lagi. Biasa azan, biasa qomat, biasa jadi imam gitu, tidak mengganggu. Kalau kata DKM silahkan boleh, dan boleh kamu ambil bayaran dari sana, berarti boleh. Kalau boleh kamu ambil bayaran 50-50%, 50% untuk kamu, 50% untuk masjid. Kenapa? Karena status kamu karyawan di masjid ini, pekerja di masjid ini, ya. Kalau umpama di tengah jam kerja kamu ngobjek lagi di luar, bagi dua, setengah-setengah, maka boleh, ya. Yang penting ada kesepakatan dengan si DKM yang memperkerjakan dia. Begitu saja, wallahu a'lam. Cepi terakhir ya. Baik Ustaz, syukran atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum Ustaz. Pak Ustaz mau tanya, benarkah yang telah melaksanakan rukun Islam dari syahadat sampai haji belum sempurna sebelum melaksanakan yang tiga diantaranya amal ma'ruf nahi munkar, jihad fisabilillah? Mohon penjelasannya dari hamba Allah di Purwakarta. Syukran Ustaz. Iya. Kalau orang sudah mengamalkan seluruh rukun Islam, sholat, zakat, saum, haji sudah, tapi dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan apa tadi jihad fisabilillah, apakah tidak sempurna? Iya, amar ma'ruf nahi munkar bukan termasuk rukun Islam, tapi wajib. Siapa yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar, dia berdosa. Ada umpamanya kemungkaran di hadapan dia, cuek, tidak diingkari walaupun dengan hatinya, ya imannya hilang. Dan itu menjadi indikasi pelaksanaan rukun Islam yang sudah dia lakukan itu tidak benar cara pelaksanaannya atau mungkin niatnya. Karena efek dari sholat, dari saum, dari haji, dari zakat, efeknya pasti ke amar ma'ruf nahi munkar. Ada panggilan jihad, gak mau jihad. Itu menunjukkan sholatnya dipertanyakan. Zakatnya, saumnya, hajinya dipertanyakan. Kalau sholatnya benar, saumnya benar, zakatnya benar, hajinya benar, ada panggilan jihad, dia akan nomor satu tuh ya. Nah, itu yang terkandung dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang dimaksud an sholatihim sahun adalah orang yang lalai dari tujuan sholat di luar sholatnya. Setelah sholat, dia wajib beramar ma'ruf nahi munkar. Setelah sholat, kalau ada panggilan jihad, dia wajib mengikuti jihad. Kalau enggak, dia lalai dari tujuan itu. Ya, nah, maka terancam dengan fawailul lil musallin. Ya, jadi amar ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah ketika memang wajib berjihad. Ketika wajib berjihad dalam arti perang ya. Maka itu termasuk kewajiban yang pasti akan mengobarkan semangat kaum muslimin yang sholatnya benar, saumnya benar, hajinya benar, zakatnya benar, pasti itu ya. Nah, kecuali kalau memang panggilan jihad belum ada karena situasi, karena kondisi seperti di zaman sekarang. Jihad dalam arti perang, dalam arti mengangkat senjata, untuk zaman kita, dalam kondisi kita sekarang, tidak ada kewajiban tersebut. Siapa yang mau kita lawan? Siapa imam kita untuk mengomando? Ya, belum ada. Maka jihad kita sekarang bukan perang, tapi jihad kita sekarang belajar ilmu, menyebarkan ilmu, dakwah, itu jihad kita. Pada zaman sekarang ini ya. Jangan sampai terbalik, ah saya nunggu-nunggu jihad. Tapi ngaji enggak. Belajar ilmu tidak. Hadir ke pengajian tidak. Menyebarkan ilmu juga tidak. Ya. Maka orang seperti itu pas benar-benar ada panggilan jihad bakal kabur, bahkan lari seperti itu. Atau kalau toh benar gabung ke dalam jihad, itu jihadnya dengan kebodohan. Maka bakal banyak melanggar beberapa adab dalam berjihad, ya. Akan melanggar apa yang dilarang, akan mengabaikan apa yang diperintahkan. Seperti itu. Oleh karena itulah ketika belum ada panggilan jihad dalam arti perang, jihad kita adalah dakwah. Jihad kita adalah belajar ilmu, mengajarkan ilmu, nasihat, amar ma'ruf, nahi munkar, dan berdakwah kepada siapapun yang membutuhkannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.